بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: والقلب الثاني. Adapun qalbu yang kedua, diddu hadha, yaitu lawan, kebalikan dari yang pertama. Wa huwal qalbul mayyit alladhi la hayata fihi, yaitu al-qalb mayyit, qalbu yang tidak ada kehidupan padanya. Fahuwa la ya'rifu rabbah, maka qalbu yang seperti ini adalah qalbu yang tidak mengenal Rabbnya. Wala ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardahu. Qalbu yang seperti ini adalah qalbu yang tidak beribadah kepada Allah dengan perintahnya, tidak pula dengan apa yang dicintai oleh Allah, tidak pula dengan apa yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalaupun dia beribadah, ibadah yang dia lakukan tidak berdasarkan perintah Allah, tidak dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Bal huwa waqif ma syahwatihi wa lidzatihi. Bahkan qalbu itu akan berdiri, akan bersikap bersama dengan syahwatnya dan kelezatannya. Walau kana fiha sakht rabbihi wa ghadabuhu, fahuwa la yubali idha faza bi syahwatihi wa haddihi. Kalaupun di sana terdapat kemurkaan Rabbnya, kemarahan Rabbnya, maka sungguh dia tidak akan memperdulikan selama apa yang menjadi syahwatnya itu teraih, apa yang menjadi kepentingannya itu terpenuhi. Radhiya rabbuhu amsakhita, dia tidak peduli apakah Rabbnya itu ridha ataukah Rabbnya itu akan murka. Fahuwa muta'abbid li ghairillah, maka qalbu yang kedua, al-qalbun mayyit, inah qalbu yang menghambakan diri kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Hubban wa khawfan wa raja'an wa ridhan wa sakhtan wa ta'diman wa dhullan. Semua amalan-amalan qalbu untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala, apakah itu berupa rasa cintanya, rasa takutnya, harapannya, keridauannya, kebenciannya, pengagungannya, rasa rendahnya, semuanya untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. In ahabba ahabba lihawa. Kalaupun dia mencintai, maka dia mencintai demi hawa nafsunya. Wa in abghada abghada lihawa. Kalaupun dia membenci, dia pun membenci karena hawanya. Wa in a'ata a'ata lihawa. Wa in mana'a mana'a lihawa. Kalaupun dia memberi, kalaupun dia menahan, semuanya itu ada karena hawanya. Fahawahu atharu indahu wa ahabbu ilaihi min ridha maulah. Maka hawa itu yang selalu dia kedepankan. Hawa lebih dia cintai, lebih dia sukai dibandingkan keridhaan maulanya. Fal hawa imamuhu wa syahwah qa'iduhu wal jahlu sa'iquhu wal ghiflah markabuhu. Maka hawa itu yang menjadi imamnya, syahwat itu yang menjadi pembimbingnya, kejahilan itu yang menjadi pengendalinya, kelalaian adalah tunggangannya. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradahu ad-dunyawiyah maghmur. Maka qalb mayyit selalu memikirkan untuk bisa meraih apa yang menjadi kepentingannya, dan dia terperdaya di sana. Wa bisakratil hawa wa hubil ajilah makhmur. Al-qalbu mayyit ada qalbu yang dia itu dimabukkan oleh kemabukan-kemabukan hawa, kecintaan kepada sesuatu yang disegerakan. Yunada ilallah wa ilad daril akhirah min makanin ba'id. Dia dipanggil untuk menuju Allah. Dia dipanggil untuk menuju negeri akhirat dari tempat yang demikian jauh. Fala yastajibulin nasih. Maka tentunya dia tidak mau menerima orang yang menyampaikan nasihat. Wa yadba kulli syaitanin marid. Bahkan dia selalu mengikuti syaitan-syaitan yang selalu berdatangan. Ad-dunya tuskhituhu wa turdih. Dunia, urusan dunia itu yang menjadikan dia marah, yang menjadikan dia itu ridha. Kemarahannya, keridhaannya hanyalah sekedar terkait dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Wal hawa yasmuhu amma siwal batil wa ya'mi. Dan hawa menulikan dia, hawa membutakan dia, tidak mau mendengar, tidak mau melihat selain kebatilan. Famukhalatatu sahib hadal qalbi saqam wa mu'ashiratu sum wa mujalasatu halak. Maka bergaul dengan orang yang demikian ini kalbunya. Orang yang kalbunya itu telah mati. Bergaul dengannya akan mendatangkan penyakit. Bersentuhan dengannya akan menjadikan orang itu terkena racun. Dan duduk bersamanya akan mendatangkan kebinasaan. Wal qalbu tsalits, yang berikutnya kata beliau rahmat ta'ala, adapun qalbu yang ketiga, qalbun lahu hayah wa bihi illah, yaitu qalbu yang masih memiliki kehidupan, dan padanya ada penyakit. Falahu madatan. Maka kalbu ini memiliki dua unsur. Tamudduhu hadhi marrah wa hadhi ukhra. Terkadang unsur ini yang mendominasi, terkadang unsur yang itu yang mendominasi. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له وتوكل عليه ما هو مدى حياته. Maka tentunya kalbu ini akan menjadi bagian dari yang mendominasinya. Nah, perhatikan bagaimana di dalam kalbu ini terdapat rasa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, keikhlasan, tawakal kepadanya, yang ini semua merupakan unsur dari kehidupannya. Wa fihi min mahabbati syahawat wa itharuha wal hirs ala tahsiliha wal hasad wal kibr wal ujub wa hubbul 'ulu wal fasad fil 'ab biriyasah. Akan tapi dalam kalbu yang seperti ini, di sana terdapat rasa cinta, rasa suka kepada syahwat-syahwat. Ada dorongan untuk mendahulukan syahwat, semangat untuk berusaha meraihnya. Di sana ada hasad, di sana ada kesombongan, di sana ada ujub, suka dengan ketinggian, suka membuat kerusakan di muka bumi dengan kepemimpinan yang ada pada dirinya, suka untuk ditinggikan dengan kepemimpinan yang ingin dia pegang, suka membuat kerusakan di muka bumi dengan kepemimpinan yang ingin dia pegang. Ma huwa mada halaqihi wa atabihi. Yang tentunya ini merupakan unsur kebinasahannya, unsur kesengsaraannya. Wa huwa mumtahin baina da'iyain. Dan kalbu ini selalu menghadapi cobaan-cobaan dari dua seruan yang ada. Da'in yad'uhu ilallah wa rasulih wa daril akhirah. Di sana ada yang manggil, memanggil kepada Allah, memanggil kepada Rasulnya, memanggil kepada negeri akhirat. Wa da'in yad'uhu ilal ajilah. Dan ada pula panggilan-panggilan pada apa yang disegerakan. Wa huwa innama yajibu aqrabuhuma minhu baban wa adnahuma ilaihi jiwaran. Dan kalbu ini, kalbu bentuk yang kedua ini, taib ala fuminkum, kalbu bentuk yang ketiga ini, dia akan mengijabai, dia akan menyambut panggilan yang paling dekat pintunya. Fal qalbul awal hayyun mukhbit lin wa'in. Maka kalbu yang pertama adalah kalbu yang hidup, penuh dengan ketundukan, penuh dengan kelembutan. Wathani ya bismayyit. Adapun kalbu yang kedua ada kalbu yang demikian kering, mati. Wathalith marid. Adapun kalbu yang ketiga ada kalbu yang sakit. Fa imma ila salama adna wa imma ila al-atab adna. Di mana kalbu yang sakit Terkadang dia lebih dekat kepada keselamatan, dan terkadang lebih dekat kepada kesengsaraan. Waqad jama'a Allah subhanahu baina hadhil qulub ats-tsalatsah fi qawlihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan tiga macam kalbu ini di dalam firman-Nya. Di dalam surah Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, kecuali apabila dia memiliki keinginan-keinginan, syaitan pun akan memasukkan di dalam keinginan-keinginan itu. Syaitan akan memasukkan sesuatu. Fayansakhullah mayulkis syaitan. Maka Allah akan menghapus, Allah akan menghilangkan apa yang dilempar oleh syaitan. Thumma yuhkimullahu ayatih. Kemudian Allah pun akan menguatkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulki syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Untuk Allah jadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyakit, orang-orang yang kalbunya itu demikian keras. Wa innal zalimina lafi syiqaqin ba'id. Dan sungguh orang-orang zalim mereka dalam permusuhan yang demikian kuat. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Dan agar orang-orang yang dikarenai ilmu mengetahui bahwasanya itu benar dari Rabbnya, bahwasanya itu benar dari Rabbmu, maka mereka pun beriman dengannya, maka mereka pun kemudian tunduk kepadanya. Maka kemudian kalbu-kalbu mereka pun tunduk kepadanya. Wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratin mustaqim. Dan sungguh Allah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus. Faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-qulub fi hadhil ayah thalatha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam kalbu, di dalam ayat ini Allah jadikan kalbu itu ada tiga. Qalbain maftunain wa qalban najiyah. Dua macam kalbu yang terfitnah dan satu kalbu yang selamat. Fal maftunan, maka dua kalbu yang terfitnah. Al qalbu alladhi fihi marad, yaitu kalbu yang di dalamnya terdapat penyakit. Wal qalbul qasi, dan kalbu yang demikian keras. Wan naji, adapun kalbu yang selamat, al-qalbul mu'min al-mukhbit ila rabbih. Itu kalbunya orang yang beriman. Kalbunya orang yang tunduk kepada Rabbnya. Wa huwa mutma'innu ilayhi al-khadi' lahu. maka kalbu itu pun adalah kalbu yang tenang, penuh dengan kedamaian, tunduk kepada Rabbnya, al-mustaslim al-munqat. Kalbu yang selalu menerima, pasrah, merasa terikat dengan Rabbnya. Wadhalika, dan yang demikian ini, anal qalba wa ghairahu minal a'dha', yang namanya kalbu, demikian pula anggota-anggota badan yang lainnya, yuradu minhu ayyakuna sahihan saliman la afata bihi, yang diinginkan adalah kesehatan, keselamatan, tidak ada kekurangan padanya. Yata'atta minhu ma huyi'a lahu wa khuliqa li ajlih. Kalbu, anggota badan yang bisa melaksanakan apa yang memang dipersiapkan baginya. Bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan dia itu diciptakan. Wa khurujuhu anil istiqamah imma liyabisihi wa qisawatihi wa adamu at-ta'atta lima yurad minhu. Dan keluarnya kalbu, keluarnya anggota tubuh dari keistiqomahan ini disebabkan karena keringnya, disebabkan karena kerasnya, sehingga tidak bisa melaksanakan apa yang diinginkan untuk bisa dilaksanakan oleh anggota tubuh itu. Kalyad disyada, misalnya seperti tangan, tangan itu ada, akan tapi lumpuh. Walisanul ahras, ataupun lisan yang tidak bisa dipergunakan untuk berbicara. Wal anful akhsham, ataupun hidung yang tidak bisa dipergunakan untuk mencium bau. Wad dzakaral inniyin, wal ain alladzi la tubshir syai'a, ataupun mata yang tidak bisa melihat sesuatu pun. Wa imma bimarad wa afata fihi tamna'uhu min kamali hadhil af'al wa wuku'iha 'ala sadad. Ma terkadang adanya penyakit, adanya kekurangan pada kalbu, pada anggota tubuh itu yang akan menghalang-halangi untuk bisa melakukan pekerjaannya secara sempurna. Falidzalika in qasamat al-qulub ila hadhi aqsamu tsalatsah. Oleh sebab itulah qalbu terbagi menjadi tiga ini. Fal qalbu sahihu salim. Maka yang pertama yaitu qalbu yang sehat, qalbu yang selamat. Laisa bainahu wa baina qabulil haqq wa mahabbati wa itharihi siwa idrakihi. Di antara kalbu yang selamat ini, di antara kalbu yang sehat ini, dengan penerimaan terhadap al-haq, dengan rasa cinta kepada al-haq, dengan mendahulukan al-haq, tidak ada. Tidak ada yang menghalang-halangi selain daripada idrakuhu, yaitu sampainya al-haq pada kalbu itu. Ketika al-haq sampai pada kalbu yang sehat, ketika al-haq itu sampai pada kalbu yang selamat, maka dia pasti akan menerima al-haq itu. Dia akan mencintainya, dan dia akan mendahulukan dari selainnya. Fahuwa sahihul idrak lil haq tamul inkiyat wal qabulillahu. Maka kalbu yang sehat, kalbu yang selamat, dia akan bisa menangkap, dia akan bisa memahami al-haq sebagaimana semestinya. Ketika al-haq itu sampai pada dirinya, dia akan bisa menangkap, dia akan bisa memahami sebenarnya semestinya. Dan di sana akan ada ketundukan, akan ada penerimaan yang demikian sempurna. Wal qalbul mayyit al-qasi la yaqbaluhu wa la yunqad lahu. Adapun kalbu yang mati, kalbu yang keras, ini tidak mau menerima al-haq. Tidak mau tunduk kepada al-haq. Wal qalbul marid, adapun kalbu yang sakit, idza ghalaba alaihi maraduhu ila tahaqqa bil mayyidul qasi. Kalau sakit itu yang mendominasinya, maka tentunya dia akan digabungkan dengan kalbu yang telah mati, kalbu yang demikian keras. Wa idza ghalaban alaihi sihhatuhu ila tahaqqa bis salim. Adapun kalau yang mendominasi dirinya adalah sisi kesehatannya, maka dia pun akan digabungkan dengan kalbu yang selamat. Fama yulkihi syaitan fil asma minal alfat wa fil qulub minasy syubah wasyukuk. Maka kita perhatikan apa yang disebutkan dalam ayat di atas. Oke. Apapun yang dilemparkan oleh syaitan yang berupa lafaz-lafaz dilemparkan pada pendengaran-pendengaran ataupun syubhat-syubhat, keraguan, kebimbangan yang dilemparkan dalam kalbu, fihi fitnah lihadainil qalbain, maka itu akan menjadi fitnah, itu akan menjadi cobaan bagi dua kalbu tadi, bagi kalbu yang mayyit dan bagi kalbu yang marid. Wa quwwah lil qalbil hayy salim. Adapun bagi kalbu yang hidup, bagi kalbu yang selamat, itu justru akan semakin menambah kekuatan kalbunya. Li'annahu yaruddu dhalika wa yakrahu wa yabghiduhu. Karena dia akan menolak apa yang dilemparkan syaitan. Dia tidak suka, dia membencinya. Wa ya'lam anal haqqa fi khilafihi. Dan dia tahu bahwa kebenaran berkebalikan dengan apa yang dilempar oleh syaitan itu. Fayakhbit lil haqq qalbuhu wa yatma'innu wa yanqad. Maka kalbunya pun akan tunduk kepada kebenaran, akan merasakan ketenangan, kedamaian dengan kebenaran. Wa ya'lam butlan ma'al qaul syaitan. Dan dia tahu, dia yakin batilnya apa yang dilemparkan oleh syaitan. Fayazdadu imanan bil haqq wa mahabbatan lahu wa kufran bil batil wa karaha lahu. Maka bagi kalbu yang sehat, bagi kalbu yang selamat, apapun yang dilempar oleh syaitan, apakah itu yang berupa lafad-lafad, apakah itu yang berupa keraguan, kebimbangan, justru akan semakin menambah keimanannya kepada al-haq. Akan semakin menambah rasa cintanya kepada al-haq. Akan semakin menambah pengingkarannya kepada kebatilan, kebenciannya kepada kebatilan. Fala yazalul qalbul maftun fi mariya min ilqa'i syaitan. Sementara kalbu yang terfitnah akan selalu dalam kebimbangan, keraguan disebabkan apa yang dilempar oleh syaitan. Wa ammal qalbu sahih as-salim fala yadurruhu ma yulqi syaitan abada. Sementara kalbu yang sehat, kalbu yang selamat, apapun yang dilempar syaitan tidak akan pernah bisa memadaratkannya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.